بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا، وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام، وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين نويت التعلم والتعليم والإفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسوله والدعوة والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى أهل منهج علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جميع أولياء الصالحين وأصحاب رسول الله وآل بيته وسيد الولد محمد بن عبد الرزاق حبيبي محمد أنيس بن حبسي وحبيبي أهل حبشي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, teman-teman sekalian, alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah. InsyaAllah yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, dan semuanya panjang umur dalam kebaikan, mudah urusan dunia akhiratnya, dan kelak husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin. Malam hari ini kita akan belajar tentang, sekali lagi, Ashabul Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang tidur di sebuah gua selama 309 tahun. Ini belum pernah terjadi, ada orang tidur 309 tahun bisa bangun hidup seger buger ya, tanpa jeda waktu. Itu belum pernah terjadi, kecuali kepada Ashabul Kahfi. Kita kan tahu, orang itu kalau tidur kelamaan ya, bangun langsung jalan geblak gitu. Jatuh dia, pusing ya, gak bisa. Peredaran darahnya yang ke otak ini belum sempurna. Makanya kan banyak kasus orang tua itu malam bangun ke kamar mandi jatuh gitu ya. Karena dari tidur langsung jalan ke kamar mandi. Makanya orang kalau bangun tidur disuruh duduk dulu, sunah Rasul gitu kan, ya baca doa, nah, kemudian baru nanti jalan, biar peredaran darahnya itu sempurna. Tapi Ashabul Kahfi 309 tahun tidur, 309 tahun tidur, bangun gitu ya, langsung bisa bareng. Jadi bangunnya itu bisa bareng. Enggak ada yang ini 100 tahun, yang ini 200 tahun, yang ini 300 tahun ya. Enggak, tapi semuanya itu ditidurkan Allah dalam jangka waktu yang sama dan dibangunkan bersamaan. Setelah itu, setelah bangun bisa ngobrol biasa, ngomongnya lancar, badannya masih seger seperti yang pemuda yang tidur tadi, fisiknya enggak berubah. Setelah itu jalan pergi meninggalkan gua ke pasar belanja, itu masih bisa. Nah, kita akan bahas asal usul bagaimana Ashabul Kahfi ini kok sampai mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-15, Ashabul Kahfi ini di ayat yang ke-14 ya, di ayat yang ke-14 Allah menyatakan, warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahatan laqad qulna idzan syatata. Ayat yang 14 surat Al-Kahfi, Allah mewahyukan, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, ya ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, jadi dia, mereka ini berdiri ngadepi raja yang sombong. Bukan berdiri di majanda, berdiri ngadepi raja yang sombong, kemudian berkata, Tuhan kami, ya Tuhan kami adalah Tuhan, ya Tuhannya langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Jadi berani menunjukkan keislamannya di hadapan raja yang sangat bengis. Haulai qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah, selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kalian telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Nah, jadi nomor satu, Ashabul Kahfi ini orang-orang yang hidup di suatu kerajaan yang mana rajanya, aparatnya, masyarakatnya gak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tersisa orang-orang beriman lah mereka-mereka ini. Ya, mereka-mereka ini, beliau-beliau ini orang-orang yang beriman. Nah, ketika sudah menyampaikan kebenaran akan keimanannya, kemudian mereka tidak diterima, bahkan terancam, ya terancamnya nyawanya, maka mereka pun diperintahkan untuk meninggalkan negara tersebut. Ya, diperintahkan untuk meninggalkan negara tersebut sambil membawa harapan. Ya, berharap agar negara yang penuh dengan kemusyrikan itu, yang menyekutukan Allah tadi, yang enggak nyembah Allah, semoga dirubah menjadi negara yang beriman. Mereka keluar dengan semangat yang seperti itu. Artinya Ashabul Kahfi punya niatan yang kuat, bukan melarikan diri, tapi niat ingin merubah. Tapi kalau yang merubah ini belum mampu, ya berlindung dulu. Ya suatu saat siapa tahu diberi kekuatan untuk merubah. Berlindung dulu, pergi dulu. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-13, rahasianya di sini. Rahasia Ashabul Kahfi itu ada di surat Al-Kahfi ayat 13. Itu rahasia kelebihan yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Rasulullah SAW kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Wazidnahum huda. Jadi yang bedakan Ashabul Kahfi dengan kita-kita ini, Ashabul Kahfi kan bukan nabi ya, bukan nabi. Tapi yang bedakan Ashabul Kahfi dengan manusia-manusia beriman lainnya adalah apa? Ada orang-orang yang beriman innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan. Mereka sama. Kita juga beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar sana banyak orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan waktu ini banyak orang yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terus yang beda kenapa? Bedanya apa Ashabul Kahfi dengan kebanyakan manusia yang beriman? Bedanya di sini. Wazidnahum huda. Allah menyatakan dan kami berikan tambahan hidayah petunjuk kepada mereka Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi itu jadi hebat karena dapat tambahan hidayah. Tambahan hidayah. Nah, tambahan hidayah ini yang harusnya dicari. Tambahan hidayah ini yang harusnya dicari. Orang kalau dapat tambahan hidayah, maka dia menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah. Dan kalau sudah menjadi waliullah, maka akan muncul dalam dirinya memang kelebihan-kelebihan yang enggak dimiliki orang lain. Ya, kelebihan-kelebihan yang enggak dimiliki orang lain akan tampak pada dirinya. Kenapa? Karena dia waliullah. Bagaimana bisa menjadi waliullah? Karena mendapatkan tambahan hidayah. Bagaimana bisa mendapatkan tambahan hidayah? Di antaranya teguh memegang keimanannya. Kemudian apalagi? Memperjuangkan imannya. Kemudian apalagi? Punya niat yang baik. Punya niat yang baik. Jadi niat yang baik itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah zaman sekarang kita ini kadang meremehkan niat. Jadi niat aja enggak punya. Niat aja enggak punya. Contoh, lihat orang yang bisa baca Al-Quran dengan baik dan hafal. Kita ini ngapalkan susah, hafal hilang. Saya mau nanya, ada enggak niat pengen ngapalkan Al-Quran? Pasti muncul kalimat begini, enggak mungkin lah. Saya ini pelupa, saya ini pemalas, saya ini sibuk kerja, anak saya banyak. Ya anak saya banyak, urusan saya banyak, gak mungkin saya bisa menghafalkan Al-Quran. Karena udah muncul kalimat gak mungkin yang dia buat sendiri, akhirnya dia mengatakan, saya tidak mungkin bisa hafal Al-Quran. Makanya dia tidak pernah berniat menghafalkan Al-Quran. Rugi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih. Niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya bagaimana? Ada mu'min yang niatnya kuat, amalnya belum sekuat niatnya. Niatnya kuat. Niat pengen sedekah 1 miliar. Niatnya. Tapi apa daya, kantong cuma punya 10 ribu. Ya. Kantong punya cuma 10 ribu. Kalau dilihat, dia sedekah 5 ribu. Sedekahnya sedikit dibandingkan niatnya. Niatul mu'min khairun min amalih. Niat dia lebih baik daripada amalnya. Artinya, dia mendapatkan pahala sesuai niatnya, bukan sesuai amalnya. Ya, bukan sesuai amalnya. Nah, kita berniat dulu. Lihat orang baca Al-Quran bagus. Ya Allah, saya pengin bisa baca Al-Quran bagus. Saya pengin bisa menghafalkan Al-Quran. Saya pengin suatu saat saya hafal Al-Quran. Niat. Tapi niat itu muqtarinun bi fi'lih. Harus segera diiringi dengan aksi. Itu namanya niat. Kalau enggak ada aksi namanya bukan niat, tapi melamun. Melamun. Aksinya apa? Ustaz Yusuf Mansur mengajarkan one day one ayah. Satu hari ngapalkan satu ayat. Kalau kita berat satu hari satu ayat, satu bulan satu ayat. Setiap hari satu ayat diulangi terus. Ya. Ini khatamnya kapan? Mungkin kalau udah masuk kubur baru khatam. Gak apa-apa. Niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya dia menghafalkan Al-Quran, dikasih sama Allah pahalanya menghafalkan Al-Quran. Walaupun amalnya baru satu bulan satu ayat. Baru satu bulan satu ayat. Nah ini niat nih. Lah banyak orang sekarang niat aja takut. Niat saja tak takut. Betul atau betul nih? Betul kan ya? Niat saja tak takut. Kenapa? Karena ngukur dirinya, saya enggak layak, saya enggak mungkin bisa. Mengukur dirinya dengan prasangka-prasangka yang negatif, bukan dengan prasangka-prasangka yang positif, dengan pikiran-pikiran yang baik. Itu yang membuat manusia kehilangan banyak pahala. Beda dengan orang-orang dulu. Orang dulu itu, orang-orang soleh jadi wali kebanyakan karena niatnya. Jadi kalau dihitung amalnya tuh mungkin gak banyak, tapi niatnya banyak. Niat satu hari pengen bisa sholat malam seperti Sayyidah Rabi'ah 1000 rakaat. Apalah daya, mampunya baru 2 rakaat. Niat hari ini harus sedekah. Ya, 90% dari penghasilan, misal gitu ya. Apalah daya, niatnya mengeluarkan 90%, tapi mampunya baru mengeluarkan 10%, kebalikannya. Pengen contoh orang dulu tuh yang sedekahnya 90%, pengen contoh, tapi mampunya baru 10%. Pokoknya niat. Sehingga dikatakan ada seorang ulama, itu setiap kali mau keluar dari rumah, dia tulis niatnya di papan tulis. Saya berniat keluar dari rumah 1 untuk 2 untuk 3 untuk 4 untuk 5 untuk 6 untuk sebanyak mungkin niat. Sehingga ketika dia keluar dari rumah itu setiap langkah dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung daripada niatnya. Pahala sebuah amal tergantung dari niatnya. Ni amalnya namanya keluar dari rumah, pahalanya tergantung niatnya. Ternyata apa niat keluar? Cari ilmu. Dapat setiap langkah pahala cari ilmu. Ternyata apa niatnya dia keluar rumah? Untuk mengajar. Maka setiap langkah dapat pahala mengajarkan ilmu. Niatnya apa dia? Memberi senyum kepada muslim yang ditemui. Maka setiap langkah dapat pahala memberi senyum. Niatnya apa? Menolong orang yang dalam kesusahan. Setiap langkah dia dapat pahala menolong orang dalam kesusahan. Ashabul Kahfi niatnya pengen merubah negara, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh kasih sayang. Fityatun, berapa orang tok? Gak banyak. Hasilnya apa? Sama Allah disuruh untuk pergi, kemudian masuk sebuah gua. Masuk ke sebuah gua. Apa yang terjadi ketika ada di gua tersebut? Ya, apa yang terjadi ketika masuk di dalam gua tersebut? Maka Allah Ta'ala menidurkan mereka selama 309 tahun. Terus bagaimana mereka kok bisa tidur 309 tahun dalam keadaan sehat walafiat? Bangun tulangnya gak sakit, gak ngetok-ngetok, seger ya. Allah itu melakukan segala sesuatu biiznillah selalu ada hubungan sebab akibat. Walaupun Allah gak butuh sebab akibat, tapi Allah mengajarkan kepada manusia semua itu ada ilmunya, begitu. Ada ilmunya. Ya kita saja yang kadang enggak paham ilmunya, begitu kan? Nah, Ashabul Kahfi 309 tahun tidur dan bangun sehat. Karena apa? Di surat Al-Kahfi ayat 17 Allah menyatakan, "Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu." Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi tunjuk oleh Allah, maka dia yang mendapat tunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Oh, ini menarik. Jadi matahari aja diatur nih cahayanya. Masuk ke dalam gua itu cahayanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak membuat mereka kepanasan dan tidak membuat mereka kekurangan cahaya. Kemudian mereka sama Allah dibolak-balikkan nih, ke kanan, ke kiri, enggak melumpah. Ya, enggak terlentang, enggak tengkurap. Tapi sesaat miring sisi kanan, nanti kemudian miring sisi kiri. 309 tahun tuh ngoleh kanan, pindah ngoleh kiri. Itu ya tiap hari begitu. Ini terus yang ngatur siapa ini? Kita lihat orang koma itu yang jaga di ICU yang repot, betul kan ya? Dia nanti naikkan tempat tidurnya atau apa, diatur biar tubuhnya itu tidak kaku. Nah ini tanpa ada manusia yang bertugas. Ayo ya, miringkan kanan. Ayo ya, miringkan kiri. Tapi Allah langsung yang melakukannya. Jadi diprogram sama Allah Ta'ala, kun fayakun, miring kanan, miring kiri. Miring kanan, miring kiri, miring kiri. Miring kanan, miring kiri. Kemudian yang menarik, dibuat itu kalau dilihat orang enggak tidur. Jadi tidur tapi matanya melek. Tidur matanya melek. Sehingga yang mengganggu takut. Oh melek. Melek. Itu semua melek, cuma rebahan itu. Enggak ada yang terpejam matanya. Bayangkan kalau Anda 309 tahun tidur melek terus, bangun kira-kira bagaimana? Matanya melek gitu. Ya tidur tapi enggak kelihatan tidur. Kemudian orang yang lihat Ashabul Kahfi dibuat oleh Allah takut. Takut oleh apa? Wibawanya. Jadi jasad-jasad yang apa ya, rebahan ini, rebahan. Itu kalau dilihat, yang lihat dari ketakutan. Memang ada rasa takut yang muncul tanpa sebab. Orangnya diem, orangnya biasa, yang ngadepnya langsung ada. Kenapa? Wibawanya luar biasa. Kita cuma bilang wibawa. Wibawanya luar biasa. Karena dia punya wibawa, sehingga yang bertatap muka ketakutan. Sampai lari. Sampailah lari meninggalkan. Kemudian anjingnya ditaruh sama Allah di depan pintu gua. Di depan pintu gua. Kenapa? Kalau ada anjing dalam rumah, malaikat rahmat gak akan masuk. Sedangkan mereka itu orang-orang yang oleh Allah Ta'ala diberi limpahan rahmat. Sebagaimana kita sebutkan, disebutkan Allah dalam ayat 16, fa yanshur lakum rabbukum min rahmati. Tuhan kalian membentangkan rahmatnya kepada kalian semua. Yanshur lakum rabbukum min rahmati. Allah memberikan rahmatnya kepada mereka. Sehingga kalau ada anjing masuk di dalam, nanti rahmat tidak masuk. Makanya anjing Ashabul Kahfi itu tahu diri. Ya. Posisinya juga enggak masuk. Posisinya di depan pintu gua. Dan duduknya itu siap siaga. Anjing pengawal siap siaga menerkam yang mau ganggu. Ya pengawal itu begitu, enggak meninggalkan pos. Lah ini kita ini sering jadi pengawal, tapi kalau yang dikawal itu lagi kelihatan ketiduran, yang ngawal pergi, kan lucu gitu ya. Tidur, yuk kita tinggal dulu aja. Sudah tidur, ayo kita tinggal. Ya pengawal itu ya pada posisinya tetap ngawal. Ini anjing Ashabul Kahfi ngawal bener, gak bergerak. Tidak bergerak. 309 tahun tidur dibolak-balikkan. Kemudian yang lihat juga menjadi ketakutan ya, diberi wibawa, bangun dalam keadaan segar. Kenapa? Fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Karena mereka mendapat tambahan hidayah. Maka jangan pernah merasa udah banyak hidayah. Kita ini masih butuh tambahan hidayah terus. Memang hidayah untuk meluk Islam alhamdulillah sudah. Tapi hidayah itu maknanya luas. Petunjuk Allah itu kan luas. Nah kita upayanya bagaimana? Ya datang seperti ini, hadir majelis, ketemu orang lain, orang yang soleh, orang ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, kumpul. Ya, itu nanti mendatangkan hidayah. Ya, mendatangkan hidayah. Nah, kalau hidayah ini makin masuk, jalani hidup tuh ya enak. Ini Ashabul Kahfi meninggalkan masyarakatnya. Orang tuh paling berat kalau meninggalkan kota yang dicintai itu berat. Ya kan ya? Berat. Apalagi enggak jelas nih mau kemana. Enggak jelas mau kemana. Tapi karena ini untuk Allah dan Rasul-Nya, ya, untuk mengikuti para nabi-nabi yang terdahulu, ajarannya Allah Ta'ala, maka mereka melakukannya dengan senang hati. Nah, kita meninggalkan, gak usah, alhamdulillah kalau negara kita ini kan negara yang Islami ya, berketuhanan yang Maha Esa. Dan ini negara udah bagus ya, apalagi mayoritasnya NU ya, NU sama Muhammad, dia cakep. Betul kan? Mayoritas NU dan Muhammad dia. Ini sudah bagusnya luar biasa. Jangan dirubah-rubah lagi. Kadang ada orang neko-neko mengubah-ubah Indonesia ini. Ini negara sudah sangat luar biasa. Tinggal apa? Yaitu kita membangun jiwanya. Bangun jiwanya dengan memakmurkan kemerdekaan ini. Ini kan bulan Agustus kita merdeka, bulan Ramadan kita merdeka. Ramadan ini kan HUT kemerdekaan RI, cuman enggak pernah diperingati. Ya, oleh umat Islam, seharusnya umat Islam tuh ya memperingati 9 Ramadan kalau saya enggak salah ya. Itu umat Islam tuh memperingati 9 atau 10 Ramadan tuh, nanti dicek ya, saya takut salah. 9 atau 10 Ramadan tuh umat Islam seharusnya memperingati. Memperingati apa? Kemerdekaan RI diperingati. Nah, kalau udah itu di negara yang bagus seperti ini, umat Islam mayoritas terbesar di dunia, ajarannya pun rahmatan lil alamin, santun, moderat, enggak fanatis, enggak anarkis. Ya kan? Ajarannya begitu di negara kita. Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, saya mau ngajak yang gampang saja untuk saya dan hadirin semuanya. Bisa enggak kita hijrah meninggalkan televisi yang enggak benar acaranya? Bukan televisinya loh ya, yang enggak benar acaranya. Bisa enggak? Bisa enggak kita hijrah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang enggak baik? Kita, enggak usah lihat yang di luar kita. Kitanya nih loh, yang enggak baik. Kalau setiap orang udah meninggalkan dirinya yang enggak baik itu ditinggalkan, ya insya Allah tadi dapat tambahan hidayah. Nah, kita sholat ya jalan, poso ya jalan. Tapi nyawang sing haram ya jalan. Naudzubillah min dzalik. Hijrahnya enggak dijalankan, hijrah mata enggak, hijrah telinga enggak, hijrah lisan enggak. Ya. Hijrah su meninggalkan yang buruk. Lisan enggak ngomong yang buruk, mata enggak lihat yang buruk, telinga enggak mendengar yang buruk, buruk enggak menggunjing, namimah, ghibah dan lain sebagainya. Kalau kita mau, maka insya Allah kita akan bisa jadi seperti Ashabul Kahfi. Dan ini dalil, kisah Ashabul Kahfi ini dalil kalau wali itu ada. Wali itu ada. Kalau keramat itu ada. Jadi kalau ada orang bilang jangan terlampau menceritakan keramat wali-wali, aneh. Keramat wali jangan diceritakan. Ya, jangan menceritakan keramatnya wali-wali. Lawang Allah aja membanggakan kok, kisah Ashabul Kahfi tidur 309 tahun itu dibanggakan sama Allah. Ya kan, dibanggakan sama Allah. Kenapa? Karena itu kudratullah, itu kekuasaannya Allah. Kalau kita ceritakan keramat wali itu, kita bukan menceritakan kehebatan wali, bukan. Tapi kita menceritakan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bisa membuat manusia yang punya kelebihan dibandingkan manusia yang lain. Itu karomah para wali. Itu hebat ya keramatnya ya. Allah mampu membuat seperti itu. Sehingga kita akan termotivasi untuk niru. Ya, termotivasi untuk niru. Kemudian dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lagi, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan bawa uang perakmu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Wal yatalatof. Ya, wal yatalatof itu kan tengah-tengahnya Al-Quran. Paham? Jadi pertengahan Al-Quran, ayat tengah-tengahnya Al-Quran itu kalimatnya wal yatalatof, dan hendaknya dia berlemah lembut. Awalnya Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, tengah-tengahnya hendaknya berlemah lembut. Awalnya yang maha pengasih lagi maha penyayang, tengah-tengahnya hendaknya berlemah lembut. Paham ya? Jadi ada pesan tuh wali atau latof, orang itu jangan mengedepankan kasarnya gitu. Kedepankan lemah lembutnya, dikedepankan lemah lembutnya. Lemah lembut. Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, sama Allah dipeseni kok. Nabi Musa sama Harun itu hendaknya kalian berkata kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut, yang halus, qaulan layyinah, ucapan yang lembut, yang halus, yang enggak keras. Itu ngomong sama raja yang aku jadi Tuhan, kafirnya pol ya. Sama Allah disuruh lemah lembut. Nah, zaman sekarang ini ada orang-orang yang ngomong kasar kepada muslimin, itu saya heran. Sama muslimin tuh ngomongnya kasar. Kepada yang kafir saja Allah mengajarkan berkata yang lemah lembut. Kata-kata yang lemah lembut. Tapi ini diajarkan oleh kelompok-kelompok yang enggak jelas ya, entah muncul dari mana, ada orang-orang yang kepada muslim lain itu kasarnya luar biasa. Contoh-contoh merapikan shaf. Ya, merapikan shaf. Orang udah mau sholat, duduk nunggu imam. Terus iqamat, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka jamaah itu maju ke depan, pengen ngadep Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba datang imamnya menghadap ke arah jamaah, kemudian mengatakan, "Shafnya diluruskan ya, shafnya diluruskan. Diluruskan. Yang masih sini, yang masih kosong diisi ya, diisi. Ya, diluruskan shafnya, diluruskan. Jangan bengkok-bengkok ya. Ayo, yang lurus, yang lurus." Saya mau nanya, ini imam atau tukang jagal? Apakah begitu Rasulullah SAW? Ini kepada yang mau sholat ngadep Allah aja kasarnya luar biasa. Beda kalau orang-orang soleh. Sawsufakum, sawsufakum, minta mami sholat atau min iqamati sholat. Bapak-bapak, para jamaah, tolong shofnya di rapikan, diluruskan. Kalau masih ada yang kosong diisi ya. Kalau ada kosong diisi. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Sama senyum orangnya. Karena asyik. Asyik ini enggak, wajah garang, ucapannya keras ya. Seakan-akan masjid miliknya dia, ini semua tamu yang enggak diundang. Ada enggak yang model begitu? Ada kan ya? Ada gitu. Ini aneh gitu. Anehnya luar biasa. Islam itu mengajarkan kelembutan. Mengajarkan kelembutan. Oh, namanya aja Islam itu keselamatan. Islam itu kan agama yang menyelamatkan. Membuat pemeluknya selamat dan yang di luar Islam juga selamat. Selamat dari apa? Ya dari hal-hal yang enggak baik, karena Islam itu enggak mengganggu kok. Islam enggak mengganggu. Makanya muslim jangan ganggu yang lain. Oh, muslim itu diajarkan sama Rasulullah SAW untuk menyingkirkan gangguan, bukan mendatangkan gangguan. Kalau lihat ada duri di jalan, singkirkan. Bukannya bar duri di jalan. Betul kan? Ada duri di jalan, nanti disuruh menyingkirkan. Bukan nyebar duri. Maksud muslim itu kemudian nyebar paku gara-gara dia buka tambal ban. Ya jangan loh ya. Ini biar ada orang yang kena, bukan muslim yang baik kalau seperti itu. Muslim itu menyingkirkan gangguan. Ya, menyingkirkan gangguan. Nah, ini enggak keras. Ya, kemudian omongannya keras, kata-katanya keras. Ya, semuanya serba enggak enak. Enggak nyaman lah. Orang mendengarnya juga tidak nyaman. Insyaallah kita sambung besok. Ya, saya lagi hemat suara. Ini suara dalam maintenance lagi diperbaiki biar nanti kalau udah sembuh suara saya bisa mengalahkan Habib Syekh. Lu ya niat dulu toh ya, niat. Perkara kenyataannya enggak mungkin gitu ya. Yang penting nih niat. Habib Syekh itu kan suaranya masya Allah, merdunya luar biasa. Semoga dijaga suaranya sama Allah Ta'ala. Selalu merdu dunia akhirat. Amin. Nah, kalau suara saya ini kan ya begini, waktu enggak serak aja enggak enak, apalagi ketika serak gitu ya. Ini serak-serak paro. Bukan serak-serak basah gitu. Serak-serak basah enak, kalau ini serak-serak mbruwet gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Jangan lupa tolong diumumkan kepada semua teman-teman, hari Selasa malam Rebu Majelis Ar-Raudhah khataman tadarus. Ya, dan peringatan malam Nuzulil Quran serta peringatan malam Perang Badar. Peringatan malam Perang Badar itu tonggak Islam nomor satu itu perang Badar. Perang Badar itu 17 Ramadan dan umat Islam menang. Cuman kita ini kadang enggak mengenang nih ahli Badar. Makanya insya Allah kita akan berdoa di malam 17 Ramadan. Doa satu khatam Quran, dua doa. Itu adalah malam perang Badar. Artinya itu malam yang sangat mulia. Yang ketiga, kita mengikuti tanggal yang diberikan pemerintah RI untuk nuzulul Quran, itu kan malam 17 Ramadan. Makanya malam 17 Ramadan Ar-Raudhah memperingati malam nuzulul Quran. Yang enggak datang ya enggak apa-apa. Ya cuman ya iman-iman. Kalau bisa yang dekat-dekat datang. Mau ikut tarawih di sini jam 8 kurang seperempat Isya dan tarawih. Selesainya jam 9:30 kurang dikit. Ya. Nanti selesai tarawih dan witir, kita akan langsung proses khataman dijalankan insyaallah lengkap dengan doa birrul walidain, ya, doa khatmul Quran dan ceramah singkat insyaallah jam 11 selesai, nanti dilanjut kajian seperti biasanya. Ya. Kajian seperti biasanya. Penceramahnya siapa? Di antaranya relawan-relawan Raudhah. Jadi setiap relawan wajib masuk ke dalam ruangan nanti dan siap ditunjuk sebagai penceramah. Tidak luput mungkin Mas Seto, Mas Ferry, Mas Apri, siapapun bisa. Ya, semua harus siap pokoknya. Nah, siap untuk ceramah. Setuju kawan-kawan? Nah, ya, enggak datang awas gitu. Aku tunggu kon ceramah. Jangan melarikan diri. Insyaallah berkah manfaat. Dan untuk teman-teman para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, saya buat channel khusus selain Ar-Raudhah, saya buat channel khusus untuk kajian-kajian singkat yang 2 menit, 3 menit sampai 5 menit, maksimal 7 menit ya, maksimal. Tapi rata-rata saya buat 2, 3 menit, 4 menit, itu sudah banyak. Channel itu saya kasih nama Bang Novel. Ya, Bang Novel. Anda kalau cinta sama saya, buka channel itu, kemudian ya subscribe, daftar berlangganan. Kemudian kalau saya ngupload video di situ ditonton, ya ditonton. Itu untuk perjuangan, ya untuk perjuangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan untuk Bang Novel jangan khawatir, itu tidak ada iklannya. Jadi saya nggak ada niat cari duit. Ya, jangan dibilang itu untuk dibuat cari viewer untuk membuka iklan, enggak ada iklannya sama sekali. Pokoknya cuman untuk biar jenengan masuk ke sana, lihat kajian singkat. Nah, saya 2 hari ini lagi mengumpulkan yang saya kumpulkan. Nanti silakan lihat, jangan Wahbib ini apa namanya? Pulsa. Walah, cari ilmu mikir pulsa. Kalau ngerokok enggak mikir duit. Ya, makasih. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Nanti setelah ini permet tadarus ya, seperti biasa. Dari tadarus di sini mau dilanjut tempatnya Habib Syekh lebih bagus insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتب لي في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.